orang berdebat tentang hidup ini. Susah. Banyak tantangan datang silih berganti. Tak kunjung usai seperti memenjara diri. 1001 ada dalam diskusi. Hidup ini memang susah sekali. Tapi siapa yang mau berkata hidup ini mudah? Tentu tak ada. Tapi kalau hidup ini adalah susah, yang datang silih berganti, kapan Anda bisa menikmatinya? Bukankah itu menjadi malapetaka? Untuk apa hidup kalau sepanjang hidup hanya berpindah dari susah ke susah yang berbeda? Sejatinya hidup taklah terlalu susah kalau saja kita menguasai arah. Hidup memang jadi susah kalau perjalanan itu seperti sebuah kapal di tengah laut yang diombang-ambingkan oleh angin ke kanan ke kiri. Jangankan maju, bertahan pun ia sudah kesulitan. Seperti itulah kehidupan yang diterpa oleh ombak yang tiada henti. Tapi kapal yang bisa melaju karena tahu arah dan bagaimana mengendalikan diri, sehingga terpaan angin tak menghantamnya. Sebaliknya, ia bisa memakai terpaan angin justru mendorongnya, mempercepatnya tiba di tempat tujuan. Ia mampu memperhitungkan sudut angin, maka ia menikmati kemenangan di tengah gelombang kesulitan. Kenapa? Karena dia menguasai arah. Kemana harus melangkah? Dirinya terlatih sehingga dia tak jadi salah. Alangkah indahnya kehidupan ini. Sebuah pertarungan yang bisa kita menangkan. Karena semua kita punya kesempatan yang sama. Yang berbeda adalah penguasaan arah. Apakah Anda menguasai arah hidup ini dengan tepat? Sehingga ketika badai bertiup, badai hidup menerpa, Anda tak ragu untuk terus berpacu, memanfaatkan badai hidup untuk mencapai tujuan. Karena Anda mengenali arah, menguasai, dan tiba di sana. Kesukaan hidup pasti milik Anda. Selamat menikmati badai hidup yang bisa jadi malapetaka, tapi bisa juga jadi sahabat yang luar biasa. Bersama saya, Bigman Sirait.